Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu din, ilmu syar'i. Kita masih dalam pembahasan pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid di bab yang ke-22, bab majaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul authan, bab nas-nas yang datang yang menjelaskan, menunjukkan bahwa ada dari sebagian umat ini yang beribadah kepada berhala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya telah disebutkan di awal bahwa bab ini menjelaskan bahwa ada di antara umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan, sekaligus bab ini juga membantah mereka yang mengatakan jika seseorang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Islamnya itu tetap utuh, imannya tetap sempurna meskipun amalan apapun yang diperbuat. Maka bab ini menyebutkan, menjelaskan, membawakan beberapa nas yang menunjukkan kepada kita bahwa di antara umat ini ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga diberlakukan kepadanya ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya kesyirikan. May yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Di ayat yang lain, kalau engkau, yakni kalau saja engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalau jikalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan batal dan gugur amalan-amalanmu, akan terhapus, tidak bernilai apa yang telah engkau perbuat. Kalau ini diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ma'sum, beliau terjaga, terpelihara dari dosa, dari kesyirikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah telah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau menyembah sujud kepada selain Allah. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Dan berbagai kemungkaran-kemungkaran, beliau tidak meminum khamar dan yang lainnya. Allah jaga, Allah pelihara. Dan itu terus berlanjut, dan semakin Allah lindungi dan Allah jaga tatkala beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Itu pun diarahkan dengan khitab ini. Kalau engkau, kalaulah engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan batal dan gugur amalan-amalanmu. Sehingga umat ini lebih utama lagi terarah ancaman tersebut. Kalau ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan, iyadan billah, maka pasti jika ia tidak bertaubat, jika Allah tidak memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, niscaya akan batal dan gugur amalan-amalannya, dan di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyat wa salam. Sekaligus bab ini juga memberikan peringatan untuk selalu waspada bagi umat ini, agar mereka selalu mengambil kehati-hatian, kewaspadaan dalam kehidupan mereka di dunia. Nah, karena ada di antara umat ini, di antara mereka sebagian yang beribadah kepada al-awthan, sembahan selain Allah, berarti hati-hatilah, jangan kalian tergolong dalam kelompok mereka, jangan kalian melakukan amalan seperti yang mereka perbuat. Nah, sehingga mereka harus selalu waspada. Ucapan kalimat tauhid yang telah diucapkan tidak boleh menjadikan mereka merasa aman, tidak boleh menjadikan mereka mengesampingkan permasalahan tauhid. Kalaulah saja dikatakan kepada seseorang, lihat di depanmu itu ada dua jalan. Dua jalan ini yang satunya mengarah kepada kebahagiaan, kamu akan bahagia, kamu akan selamat. Dan jalan yang satunya yang mengarah menuju kehancuran dan kebinasaan, kamu diharuskan, kamu dituntut melewati salah satu dari dua jalan itu. Maka tentunya seseorang yang diminta untuk melewatinya, dia ambil langkah kehati-hatian, kewaspadaan. Tidak boleh salah dalam memilih. Nah, dia harus benar-benar memikirkan dan menetapkan, menentukan apa yang harus dia perbuat, jalan mana yang harus dia tempuh. Karena permasalahannya bukan permasalahan duniawi semata. Permasalahannya permasalahan apakah dia menjadi seorang yang bahagia, selamat, ataukah na'udzubillah dia tergolong orang-orang yang mengambil jalan kehancuran dan kebinasaan, iyadan billah. Berarti dia harus waspada, dia harus mengambil langkah kehati-hatian. Apa yang dia pilih harus dia cocokkan dan dia sesuaikan. Nah, dengan bimbingan, dengan ciri-ciri jalan yang selamat itu, yang mana yang harus dia tempuh. Maka bab ini mengajarkan kepada kita, hati-hati, di antara umat ini ada yang menyembah berhala. Maka perhatikanlah amalanmu, perhatikanlah ucapanmu, perhatikanlah tauhidmu. Nah, pelajarilah dan semangatlah terus untuk menjaga imanmu, untuk menjaga amalanmu. Jangan engkau lalai, jangan engkau lengah, jangan engkau mengabaikan, karena ada di antara umat ini yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun mungkin di antaranya tanpa mereka sadari, tanpa mereka inginkan. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dalam suratul Maidah ayat yang ke-60. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-musannifu rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan Allah berfirman. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida, berkata orang-orang yang menguasai, yang mendominasi urusan mereka. Nah, ini terkait dengan Suratul Kahfi, terkait dengan Ashabul Kahfi, mereka sekelompok pemuda yang Allah selamatkan, Allah jaga keimanannya, Allah lindungi dari terjatuh ke dalam kesyirikan seperti yang diserukan oleh kaumnya. Mereka melarikan diri membawa iman, lalu kemudian mereka pun mencari perlindungan, tempat persembunyian di gua Kahfun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tertidur. Nah, beberapa ratus tahun tertidur. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangunkan kembali mereka agar kemudian menampakkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya kepada manusia, bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah. Allah maha mampu menetapkan, menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Lalu kemudian mereka pun kembali, Allah wafatkan, meninggal. Ketika mereka meninggal, terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan kaumnya. Mereka telah menyaksikan bahwa mereka ini, para pemuda yang meninggal ini, adalah merupakan kelompok atau kaum yang Allah jadikan mereka sebagai tanda-tanda kebesarannya. Allah tampakkan dengan mereka, dengan sebab mereka ini, tanda-tanda kemahakuasaannya. Manusia bisa tertidur demikian lama di masa waktu yang begitu panjang tanpa merubah, tanpa merusak struktur ataukah bentuk rupa tubuh mereka. Nah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena hal tersebutlah kaumnya berselisih. Ini orang-orang besar, ini orang-orang penting, apa yang harus kita perlakukan kepada mereka? Muncul sikap atau bentuk gulu, bentuk melampaui batas, melebihi kadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Di antara mereka ada yang mengatakan qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang menguasai urusannya, ini tokoh-tokohnya, mengatakan lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh benar-benar kami akan menjadikan, membuat di atas kubur-kubur mereka masjid. Nah, ini untuk memuliakan mereka, orang-orang besar, kita bangun masjid di atas kuburnya. Nah, ini perbuatan dari umat-umat terdahulu. Mereka menginginkan untuk melakukannya. Yang menjadi syahid adalah mereka menginginkan untuk membuat masjid di atas kuburnya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan bab, judul bab, lo bab ini kan berkata atau berkaitan tentang umat ini, bahwa diantara umat ini ada yang menyembah kepada selain Allah. Sementara ayat yang dijadikan sebagai nas ini kan menyebutkan umat terdahulu. Apa hubungan untuk kemudian menjadikan ayat ini sebagai dalil nas yang menjelaskan tentang bahwa diantara umat ini ada yang menyembah atau beribadah kepada berhala, kepada selain Allah SWT? Apa hubungannya? Hubungannya tidak secara langsung, tetapi akan dijelaskan pada nas berikutnya, yaitu bahwa di antara umat ini ada yang mengikuti langkah tariqah umat-umat terdahulu, ya, dalam kesesatan, dalam kesalahan, dalam penyimpangan, yang di antara kesesatan atau penyimpangannya mereka beribadah kepada selain Allah, memperuntukkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita lanjut. Qala Syari, berkata Syari, wal muradu annahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yudhammu fa'iluhu. Yang dimaksud dengan ayat ini bahwa mereka melakukan, memperlakukan para pemuda-pemuda tersebut setelah mereka wafat, setelah mereka meninggal, memperlakukannya dengan melakukan sesuatu yang dicela pelakunya, melakukan hal-hal yang tercela, seperti membangun masjid di atas kuburnya. Itu kan hal yang tercela, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Arada tahdhira ummatihi an yaf'alu ka fi'lihim. Beliau menginginkan untuk memberikan peringatan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan seperti perbuatan mereka. Nabi SAW memberikan peringatan, hati-hati, jangan, ya. Nah, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Maksudnya jangan kalian lakukan, jangan kalian ikuti langkah mereka. Mereka kaum yang terlaknat. Allah laknat mereka karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Peringatan kepada umat ini. Nah, baik, kita lanjut. Qala al-musannif rahimallahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Qalu ya Rasulullah, al-Yahuda wa an-Nasara. Qala faman akhrajahu. Berkata al-musannif rahimahullah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, hadwa al-quddati bil-quddah, seperti sejajar, mirip dan serupanya bulu pada anak panah yang satu dengan bulu bulu anak panah di sisi yang lainnya, sama. Nah, anak panah kita tahu punya dua ujungnya, itu ada dua sisi yang diberi bulu untuk penyeimbang, kanan dan kiri atau atas bawah terserah, yang jelas ada dua sisi, masing-masing itu harus sama. Kalau tidak, dia akan berat sebelah, tidak lurus, ya, ketika seorang memanah dengannya. Nah, sejajar dan semirip itu, di antara kalian ada yang mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, hingga sekalipun mereka masuk ke lubang biawak. Dobin itu bukan biawak ya, dob itu lebih kecil dari biawak yang kita kenal, tapi biasa orang-orang menyebutkan dengan terjemahan biawak. Dob itu kecil, lebih kecil kayak kadal tapi lebih besar sedikit, itu dob ya. Nah, kalau biawak kita di sini kan pemangsa, buas, makan ayam, makan anak ayam, makan telur, makan apa segala macam, bangkai dimakan. Kalau ini biawak apa, dob ini di padang pasir atau di tanah gersang, biasa buat lubang di tanah kecil ya, makanya hewan-hewan melata yang kecil. Nah, hingga sekalipun mereka masuk ke lubang dob, niscaya mereka, kalian akan masuk mengikutinya, ikut pula. Qalu ya Rasulullah, maka mereka pun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kaum Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan mereka? Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi lafad ahlul ilmi mereka menyebutkan lafad al-quddati, hadhu al-quddati bil-quddha, itu bukan dalam lafad riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Nah, dalam lafad riwayat Bukhari Muslim dengan bentuk shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, seperti itu. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, al hadith, seperti itu lafaz dalam Bukhari Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini sebelum kita baca syarahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap mengikuti jalannya kaum Yahudi dan Nasara dengan bentuk penegasan yang berulang, penegasan yang berbilang, tidak sekali. Coba antum perhatikan kalau pada lafaz latattabi'anna, di situ ada lam taukid. Lam taukid itu lam yang menunjukkan penegasan. Ada juga nun taukid saqilah, nun taukid yang menunjukkan penegasan, penekanan bahwa sungguh hal ini benar-benar, tidak salah. Satu, diberikan taukid yang berulang. Yang kedua, bentuk yang kedua, diberikan permisalan untuk melengkapinya, seperti dalam lafaz shibran bi shibrin, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau yang di sini, kalau yang dalam lafaz ini, seperti mirip dan serupanya bulu yang ada pada anak panah di satu sisi dengan sisi yang lainnya, benar-benar mirip dan serupa. Ini yang kedua. Bentuk yang ketiga, diberikan lagi permisalan sehingga sampai-sampai kalaulah di antara mereka ada yang masuk ke lubang biawak, kalian pun akan ikut, ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Lubang yang kecil, sempit, berbelok, memiliki cabang yang banyak, susah, kalian pun akan ikut ya. Hal-hal yang tidak masuk akal, yang susah akal itu mencerna, kalian pun akan mengikuti. Penegasan yang berulang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ini memberikan faedah penting kepada kita, bahwa hal ini hal yang penting yang harus diwaspadai. Hati-hati, benar-benar di antara umat ini, khitabnya kepada para sahabat saat itu, tapi yang dimaksud bukan para sahabat radhiyallahu anhu, yang dimaksud umat ini secara menyeluruh. Hati-hati kalian wahai umat, benar-benar sungguh di antara kalian ada yang mengikuti langkah-langkahnya orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dia benar-benar akan mengikutinya, menyerupainya, mirip dengannya. Hati-hatilah kalian secara makna. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di zaman kita ini sebagai bentuk penerapannya, anak-anak perhatikan. Di zaman kita, subhanallah, dan ini salah satu dampak negatif dari perkembangan yang begitu cepat teknologi, ya, sehingga berbagai informasi, berbagai bentuk-bentuk berita ataukah informasi dari luar, dari orang-orang kafir, begitu cepat dan pesat besar masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Nah, hal yang sungguh sangat disayangkan. Nah, begitu cepat ditawarkan masuk. Nah, berbagai hal-hal buruk, budaya-budaya buruk ditawarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Nah, contoh-contoh, salah satu contoh di antaranya, ya, di masa atau di hari-hari terakhir ini muncul banyak di kalangan anak-anak kaum muslimin ungkapan-ungkapan, umpatan, caci maki, kata-kata kasar dan kotor. Ya. Nah, karena mengikuti apa yang dilihat, apa yang didapatkan atau didengar dari orang-orang kafir. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya. Nah, memberi celaan, cacian, ya, dengan nama-nama hewan dan seterusnya. Nah, bahkan dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang telah dirubah lafaz-lafaznya, tetapi maknanya cacian. Nah, ya, di antara anak-anak kaum muslimin ada yang mungkin menganggapnya itu sebagai bahan candaan. Dianggap bicara dengan teman menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata seperti itu hal yang boleh, hal yang biasa, hal yang lumrah dalam pergaulan. Karena itu yang mereka lihat, tadi yang mereka dapatkan dari informasi-informasi budaya-budaya orang-orang kafir yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Nah, caci maki, naudzubillah. Ya. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, telah jauh-jauh hari telah membimbingkan kepada kita akhlak, perangai seorang muslim, seorang yang lisannya baik dalam berucap, santun dalam bersikap, bertutur kata. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukan seorang mu'min seorang yang suka melaknat, suka mencaci, suka memaki, suka berkata keji, kotor, suka berkata kasar dan buruk. Bukan mukmin seperti itu. Seorang mukmin bahasanya bahasa yang baik, bahasa yang lembut, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak kita jaga mereka. Kalau didapati dari mereka ada ungkapan-ungkapan kata-kata kasar dan kotor, larang, larang, cegah. Ya. Nah, baik ucapan yang terucap dengan lisan atau mungkin yang kadang-kadang mereka tulis di lembaran-lembaran atau di meja, misalkan di mana, misalkan kita dapat, kita lihat, kita cegah, larang. Ini gak boleh. Jangan kamu berkata atau mengucapkan atau menulis kata-kata yang seperti ini. terlarang. Naam. Innallaha yubghidul fahishal badi. Allah Subhanahu wa taala marah murka kepada seorang yang keji, seorang yang kasar, seorang yang buruk ucapannya, ya, kotor atau kasar ucapannya, sayyi fil mantiqah, seorang yang kasar, tajam, kotor dalam ucapan. Nah, Allah murka, Allah marah dengan hal semacam itu. Juga larang. Nah, ya, mungkin sulit bagi kita untuk bahasanya memisahkan mereka dari pergaulan, karena namanya anak-anak. Anak-anak itu di usia-usia tertentu, bahkan mungkin dalam terus masa perkembangan, mereka cenderung membentuk kelompok, ya. Nah, cenderung bersosial. Bahkan itu kan tabiat manusia, ya. Sedikit ataukah jarang orang yang mau tinggal ataukah sendiri, ya. Dia cenderung untuk bersosial, bergabung dengan yang lain, bersama, karena dia memang merasa, ya, kebersamaan dia dengan yang lainnya itu memberikan hasil atau dampak positif. Ada hal positif yang dia peroleh, ya. Ada perkara-perkara yang dia butuhkan dari saudaranya. Nah, ya, bertemu dengan saudara kadang menimbulkan kebahagiaan, karena kadang juga memunculkan kembali semangat, menghilangkan kejenuhan. Nah, ya. Nah. Dan berbagai hal yang bisa diperoleh. Kadang kalau mungkin dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia bisa dinasihati, dia bisa ditegur, dia bisa diingatkan. Nah, seperti itu. Ya. Dengan dalil, dengan hujah dan seterusnya. Nah, diarahkan, diberikan bimbingan. Dia butuh kepada yang lainnya. Sehingga anak-anak ini seperti itu membutuhkan, ya, untuk kemudian ditahan atau mungkin dicegah dari bergaul, mungkin sesuatu yang berat bagi orang tua, ya. Nah, maka bisa dengan upaya atau bentuk menjaga lingkungan, ya. Walaupun bukan anak kita, kalau kita mendapatkan sesuatu yang salah, tegur, arahkan dia kepada sesuatu yang baik. Baiknya teman-teman dari anak kita itu juga akan membantu baiknya anak-anak kita. Nah, masing-masing memperhatikan dan berupaya untuk mewujudkan hal itu. Ya, melihat mereka menulis di buku, misalkan kadang-kadang orang tua butuh, penting. Kalau pulang, anak-anak pulang ini kan lagi liburan ini. Pulang misalkan periksa catatannya. Sini. Mana buku catatanmu? Sini. Abi lihat, Umi lihat tulisanmu. Ini tulisanmu gimana sih ini? Kok masih belum bagus? Kamu perbaiki. Dilihat, dibuka. Kadang-kadang di antara mereka ada yang tulis di halaman-halaman terakhir atau di kertas-kertas di bagian tengah. Antum pelajari, antum lihat, buka. Ada ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak pantas atau bahasa-bahasa yang tidak baik digunakan, berikan penjelasan, berikan arahan. Nah, ya, kalimat ini gak bagus, begini. Ya, masing-masing penyampaiannya sesuai tingkatan usia dan kemampuan dalam memahami dari sang anak tersebut. Masing-masing anak kan beda daya tangkapnya dan cara penangkapannya berbeda, sehingga masing-masing orang tua yang lebih mengenal pada anak-anaknya. Nah, ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Al hadits. Setiap anak yang terlahir itu terlahir di atas fitrahnya. Orang tua yang akan menjadikan atau menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi penyembah api. Penyebab anak kondisi fitrah itu berubah dari seseorang itu banyak hal. Tetapi bagi sang anak tersebut, orang tua yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa memang tanggung jawab dan tugas itu diberikan kepada mereka. Nah, ya. Sehingga terus berupaya menjaga. Kita kembali dalam pembahasan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar umat ini menjadi waspada bahwa benar, sungguh-sungguh, yakinlah, pasti bahwa benar-benar kalian, maksudnya di antara kalian, ada yang mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Berarti harus waspada, perhatikan langkah kita. Nah, perhatikan amalan kita. Kita mengetahui bahwa dalam doa kita di dalam suratul Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan doa setiap muslim dalam ibadahnya, dalam salatnya. Ini pun harus didukung, di harus dibarengi dengan amalan perbuatan, upaya yang harus dia lakukan untuk mewujudkan hal itu. Harus ada sebab-sebabnya. Nah, ya. Qala Syari, berkata Syari rahimallahu, qauluhu sanan bi fathi al muhmalah, dengan di fathah huruf yang tak bertitik. Muhmalah itu huruf yang tidak bertitik, maksudnya di sini sin, sin yang tidak bertitik, bukan shin tapi sin, di fathah san. Ayat tariq man kana qablakum, yaitu jalannya orang-orang sebelum kalian. Qala al muhallab, berkata al muhallab, al fathu aula, di fathah lebih utama. Ini menunjukkan bahwa ada dengan bacaan yang lain, dengan di dhamma sunan. Maka al muhallab mengatakan di fathah lebih utama, ya, dibaca fathah. Qauluhu hadwal qudzati bil qudzah, seperti sejajar dan miripnya bulu yang ada pada anak panah satu sisi dengan sisi yang lainnya. Binasfi, binasbi hadwa alal masdar, dengan dinasobkan, dimansubkan hadwa sebagai masdar, masdar maf'ul mutlak maksudnya. Ya. Wal qudza bi dhammil qaf, qudza dengan qaf yang di dhamma, qudza wahidatul qidad. Ini jamaknya adalah qidad. Qudza jamaknya qidad. Wa huwa rishus sahm, yaitu bulu pada anak panah. Ai la tattabi'anna tariqahum fi kulli ma fa'aluhu wa tushbihuhum fi dhalika kama tushbihu quddata quddatu sahmil quddatal ukhra. Yani maksudnya sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya mereka pada setiap yang mereka kerjakan. Ya, maksudnya di antara umat ini ada yang selalu sering atau kebanyak menganggap hal yang baik kalau datangnya dari orang-orang kafir, itu dianggap baik, dianggap bagus. Ya. Datangnya dari orang, banyak orang, dianggap itu bagus, baik, walaupun banyaknya itu dari orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dianggap baik. Kalian akan menyerupai mereka pada segala hal, seperti miripnya bulu pada anak panah yang satu dengan sisi yang lainnya. Fawaqa'a kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ternyata terjadi seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza tadhharul munasabatul ayati litarjamah, dengan inilah maka nampaklah sisi kesesuaian ayat-ayat yang sebelumnya itu dengan judul. Karena ayat-ayat yang sebelumnya ini hanya menyebutkan perbuatan umat-umat terdahulu. Ini diantara umatnya ada yang mau bangun masjid. Ini diantara umat terdahulu ada yang dilaknat oleh Allah. Diantara umat terdahulu ada orang-orang yang beriman kepada al-jibtu wa taghut. Disebutkan perbuatan umat-umat terdahulu. Maka dengan hadis ini menghubungkan ayat-ayat itu dengan judul bab, bahwa perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu itu yang diantaranya adalah kesyirikan, ternyata ada diantara umat ini yang mengikutinya. Nah, maka waspada, hati-hati, ya. Bahkan na'udzubillah, kadang-kadang dalam hal-hal yang sifatnya keagamaan, kalau tadi kan hal-hal yang masalahnya bersifat keduniaan, kadang-kadang yang ini lebih parah dan lebih menyesakkan, ya, menyedihkan, ketika yang diikuti itu sesuatu yang terkait dengan ritual-ritual keagamaan. Sedih. Di antara umat-umat terdahulu, orang-orang kafir misalkan merayakan acara tahun baru. Misalkan contoh ya. Nah, tahun baru. Nah. Kalau saya masih kecil itu, ini bahasa kasarnya orang kampung, di antara mereka ada yang bukan muslim, seringkali ataukah terkadang menyampaikan ke kita dalam bentuk cerita, penyampaian biasa, anak-anak kadang ngobrol cerita apa segala macam. Ada istilah yang mereka biasa lakukan itu apa sih, kalau saya masih kecil nggak tahu istilah sekarang ya, mungkin di kampung berbeda dengan istilah yang umum. Di istilahnya kunci tahun. Kunci tahun itu maksudnya penutup tahun. Ada doa yang diadakan oleh satu keluarga itu bersama. Mereka berdoa untuk menutup tahun itu dengan apalah, misalkan doa atau apa segala macam. Nah, ya, seperti itu. Ada ibadah khusus yang mereka lakukan untuk mengakhiri sebuah tahun dan memasuki tahun yang baru. Subhanallah, dalam hal-hal semacam ini kadang-kadang diantara kaum muslimin ada yang tertipu, ada yang ingin menandingi, ada yang ingin menyaingi, ingin juga ya daripada mereka misalkan mengikuti acara-acara yang sifatnya memeriahkan tahun baru tadi dengan hura-hura, dengan apa itu, apa lagi tiup trompet, apa lagi ya, itulah petasan dan semisalnya untuk memeriahkan, ya. Maka kata mereka ini, ya jangan ke situ, sudah gini aja, kita arahkan mereka ke masjid, kita arahkan mereka ibadah lah, kita bikin satu ibadah, acara ibadah khusus untuk penutup tahun sehingga mereka lebih terarah kepada ibadah, kumpul bersama, doa bersama di tengah malam di akhir tahun untuk memasuki tahun yang baru. Subhanallah. Dia ingin lari dari satu hal yang salah, kemudian naudzubillah jatuh kepada kesalahan di sisi yang lain. Salah satu kaidah penting dalam Islam, dalam agama ini, dalam din, Islam itu wasatun bainal ifrati wat tafrit, bainal ghuluwi wat taqsir. Islam itu pertengahan. Agama ini agama yang merupakan agama pilihan, ya, pertengahan, tidak melampaui batas dan ghulu ekstrim, dan tidak pula mengabaikan, menelantarkan dan melalaikan. Tengah. Nah, ya, jangan sampai terseret kepada dua sisi yang saling bertolak belakang. Nah, Islam memberikan bimbingan bagaimana jalan yang lurus itu, ya, seperti itu. Dua-duanya salah. Yang satu menghabiskan waktu, menghambur-hamburkan harta, terjatuh na'udzubillah dalam kemaksiatan, penyerupaan kepada kaum Yahudi, kaum Nazara dan yang lainnya, dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang menyertainya. Yang satunya lagi terjatuh kepada kebidahan, muhdatsatul umur, melakukan atau menetapkan suatu ibadah yang tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Di akhir tahun melakukan doa bersama. Kalau mau doa kapan saja silakan. Ambil, pergunakan doa waktu-waktu yang mustajab. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti sungguh peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar, sehingga ini akan melahirkan kepada seorang setiap muslim sikap kewaspadaan, kehati-hatian. untuk terus berupaya membenahi diri, untuk terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada ilmu, kepada ad-din, ya, kepada bimbingan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan umat ini berada di atas kesesatan. Allah akan munculkan para ulama, ahlul ilmi yang akan memberikan bimbingan kepada mereka dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi dan keadaan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baik disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, di antara makna ulil amri ulama. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW terlalu banyak yang menunjukkan hal itu, ya, yang menunjukkan kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepada umat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai penjagaan dan perlindungan kepada mereka jikalau mereka mau mengikuti bimbingan dan tuntunan yang telah diberikan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau mereka benar-benar mau mengikutinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk itu. Ini jalannya orang-orang kafir, jauhi dan tinggalkan. Nah, ini jalan yang lurus. Ini yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah. Seperti itu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum alal bayda lailuha kanahariha sawa, sungguh benar-benar aku telah meninggalkan kalian di atas sebuah kejelasan, sebuah perkara yang sangat terang benderang. Malamnya itu seperti siangnya karena sangat jelasnya, sangat jelas, ya. Nah, seperti itu. Qala rahimahullah, wa bihadza tadhharu munasabatul ayati litarjamah, dengan inilah nampak sisi kesesuaian ayat dengan judul, waqad waqa'a ma akhbara bihi wa huwa 'alamun min a'lamin nubuwah, dan sungguh telah terjadi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, dan itu merupakan salah satu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Benar akan terjadi hal itu. Nah, qauluhu hatta law dakhalu juhrat babbin la dakhaltumu, dalam hadis disebutkan sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, kalian pun akan masuk ke dalamnya, ngikut. Berarti menunjukkan hal yang sulit, hal yang akal itu kadang bahkan enggak bisa mencerna, kok bisa-bisanya mengikuti dalam hal itu? Kok bisa-bisanya mau? Tetapi kenyataannya menunjukkan terjadi dan ada. Nyata. Wa fi haditsin akhar, pada hadis yang lain disebutkan dalam lafaz, hatta law kana fihi man yati ummahu ala niyatan la kana fi ummati man yaf'alu dhalik. Sampai-sampai kalau seandainya di antara mereka, orang-orang sebelum kalian itu, ada orang yang mendatangi menggauli ibunya secara terang-terangan, niscaya pada umatku ada orang yang melakukan hal itu karena dia mengikuti langkah atau jalannya orang-orang kafir tersebut, orang-orang sebelum umat ini tersebut. Artinya satu dalam perkara yang fitrah manusia itu akan menolak, tabiat manusia itu akan mengingkari, ya, penggambaran dari Nabi SAW. Kalau diantara mereka ada yang na'udzubillah menyukai sesama jenisnya, berarti ini peringatan, hati-hati, waspada. Diantara umat ini ada yang benar-benar mengikuti langkah-langkah tersebut, terpedaya dengan jalannya orang-orang kafir tersebut, sehingga mereka pun mengikuti hal yang sama, menganggap hal itu hal yang bagus, menganggap hal itu hal yang baik, hal yang dibolehkan. Na'udzubillah. Padahal fitrah manusia itu, akal sehat itu akan mengingkari hal itu. Fitrah saja, hewan saja mengingkari. Nah, apalagi manusia yang memiliki akal, bisa berpikir dan mencerna. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti wajib waspada, hati-hati. Maka khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, faedah dari beberapa keterangan-keterangan ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin, umat ini harus selalu terus mewaspadai diri. Jangan merasa aman. Harus terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan berbagai sarana-sarana yang bisa mewujudkannya, seperti menuntut ilmu. Jangan seseorang jauh dari ilmu. Ilmu itu bisa didapat dengan bermajlis. Ilmu ini bisa didapat dengan membuka kitab-kitab para ulama. Ilmu itu bisa didapat dengan menanyakan, ya, meminta fatwa, berkonsultasi terhadap permasalahan yang didapat dan yang dihadapi, sulitnya beban yang dialami, disampaikan kepada mereka orang-orang yang berilmu, para ulama, seperti itu. Nah, banyak kitab-kitab para ulama, kajian-kajian para ulama, nah, kajian-kajian asatidah kita, hafizahumullah. Nah, jangan bosan-bosan untuk memurojaah, mendengarkan, mencatat, melihat. Nah, pelajari. Nah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala arada rahim sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tada' syai' la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wa an-nasara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghendaki bahwa umat ini tidak meninggalkan sedikit pun apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara, illa fa'alathu kullahu la tatruku minhu syai'an, kecuali mereka benar-benar juga akan melakukannya, mereka tidak meninggalkan sedikit pun. Berarti harus waspada, hati-hati. Kenali hal-hal yang buruk tersebut. Kita mengenali sesuatu yang buruk untuk, bukan untuk mengikutinya, tapi untuk berhati-hati darinya, waspada. Itu kejelekan, waspadai. Walihada qala Sufyan ibn Uyainah, oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, man fasada min ulama min ulamaina fa fihi syibun min al-yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syibun min an-nasara, intah. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, ulama kita, maka terdapat padanya penyerupaan terhadap kaum Yahudi. Dan siapa yang rusak dari kalangan para ahli ibadah kita, maka padanya terdapat penyerupaan terhadap kaum Nasara. Nah, berarti akan menyerupai umat-umat umat-umat sebelumnya. Berarti harus waspada. Nah, harus waspada, pelajari ilmu, pelajari din, jangan bosan-bosan menuntut ilmu, ya. Nah, walaupun misalkan murojaah, kitab yang sudah kita pelajari buka di rumah baca, atau catatan-catatan yang pernah dahulu kita pelajari kita tulis, buka baca, tidak mengapa. Nah, qultu, saya katakan terakhir, fama aktsarul fariqain, begitu banyaknya dua kelompok ini, dua kelompok yang mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasara tersebut. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'matihi an ja'ala hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalatin kama fi hadithi Tauban al-Ati qariban. Tetapi sebanyak atau gimana ungkapannya? Meskipun sangat banyak di antara umat ini yang mengikuti, berupaya untuk mengikuti langkahnya kaum Yahudi dan Nasara, tetapi beliau sebutkan termasuk rahmat Allah kepada umat ini, nikmat yang Allah karuniakan kepada umat ini, bahwa Allah jadikan, Allah telah menetapkan bahwa umat ini tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan, sebagaimana dalam hadis Tsauban yang akan datang insyaallah. Artinya umat ini akan terpelihara. Mereka tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan, di atas sebuah kejelekan. Mesti ada yang menyelisihinya. Mesti akan ada Allah Subhanahu wa taala terangkan kejelekannya melalui sebagian mereka, ya, dari kalangan alul ilmi. Nah, sehingga itu yang kita syukuri, alhamdulillah. Qauluhu, qalu ya Rasulullah al-Yahudi wa an-Nasara, qala faman. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kaum yang engkau maksudkan dari umat-umat terdahulu adalah kaum Yahudi dan Nasara? Maka beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Maksudnya umat ini akan mengikuti langkahnya kaum Yahudi dan Nasara. Huwa biraf'il Yahud, dengan kata Yahud yang dimarfukkan di dhamma. Khabaru mubtada'in mahdzuf, khabar dari mubtada yang dihapus. Ai ahumul Yahud wa Nasara alladzina nattabi'u sunanahum. Apakah yang engkau maksudkan mereka itu adalah kaum Yahudi dan Nasara yang kita atau umat ini ikuti langkah mereka? Maka Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi? Wa yajuzu nasbu bi fi'li mahdhufin taqdiruhu ta'ni. Boleh dimansubkan Yahud, al-Yahuda wa Nasara, yakni boleh dibaca al-Yahudu wa Nasara sebagai khabar mahdhuf, mubtada mahdhuf, atau bisa juga dibaca fathah al-Yahuda wa Nasara. Apakah yang kamu maksudkan kaum Yahudi dan Nasara? Naam. Qauluhu qala faman, kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka. Istifhamun inkari, ini istifham inkari, pengingkaran. Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka itu yang diikuti. Ai faman hum ghairu ulaika, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bimbingan dari Rasul, dari Nabi kita SAW. Maka berarti kita harus waspada dari mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi dan kaum Nasara, langkah-langkah umat-umat terdahulu. Pelajari tauhid, pelajari ibadah, istiqamah di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang kuat-kuat petunjuk tersebut. Naam, jangan lepaskan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.